Banser, banser. Ya, kipasnya terterin. Aduh, bunyi banget ya. Kalau saya ini rapat, kok panas sama. Gua masih panjang, itu lagi pas ini kata dia Sony Atos dan gua lagi lah ngaji jadi rata jaluk macam-macam mau jaluk Sony saya kepenak support nanti gua paman diangkat di syarat mawon nopo banjirnya ngaji gua nyeret kipas angin wes kono ya serah saja tak cedak, gua udah masuk angin aku. Matur nuwun kang, muka-muka mulih bojomu mateng ya. Lah banter sing mriki mun rapi dereng ni. Dereng. Ya muka-muka mulih kowe rapi. Rondo anak 15. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Jadi ini uang lewu. Rusaknya saat ini merjuran di guru ini wow. Maka malam hari ini mumpung ini manggung teng pondok pesantren, Anda semua akan saya kasih tahu betapa pentingnya arti seorang guru. Betapa pentingnya arti seorang kiai, seorang ulama yang pada akhirnya akan membimbing kita. Maka rusaknya negara ini saat ini apa soalnya? Pada ngeremeh ke karo kiai. Kalau begini tak koni Gus 01 ono ulamae 02 ono ulamae sing api sing pundi kula jawab jangan menilai api elee ulama dengan barometer pilihan presiden lah ya ora mutu masa api elee ulama hanya didasarkan kepada kontestasi pilihan presiden kabeh padha wong sakniki ngaku ulama ngkaparo yang guru kufron salah mawon ngakune ya ulama kan iki repot. Bahkan ada ulama yang pengen nuntun Pak Prabowo mlebu ning surga yana ngoten iki yana. Apa saya tuntun Pak Prabowo masuk ke dalam surga. Lah, kowe iki kiai kok malah dipanitia surga iki ngopo? Jadi nyuwun-nyuwun. Kepada siapa? Kita minta petunjuk Al-Qur'an jelas dawuh kok. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Saya ini contoh. Kenapa kita harus minta kepada kiai? Pendapat, petunjuk kepada kiai. Yang pertama, pengen kula aturke. Definisi kiai ulama niku napa? Miturut Imam Al-Ghazali sing jenenge ulama niku sinten? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Orang-orang yang senantiasa melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Milo kiai ini tuh biasanya sebagai tempat jujukan. Nopo mawon. Nopo mawon. Tandur rapanen. Kiai. Kelangan motor. Kiai. Anak era payu rapi. Kiai. Polisi pengen munggah pangkat. Kiai. Utang oke. Kiai. Sertifikat ning bank. Kiai. Sakti turuti. Milo kiai ini tuh jujukan macam-macam. Lah kok Gus Mirna perso soalnya bendino tenggen kula niku mesti ana sing model ngoten niku bahkan anake meteng ra duwe bojo kiai Gus anak kula meteng ra duwe bojo lah terus pripun ana sing gelem rapi anak kula jidamel jenengan mawon yo matamu aku kiai kok diwene bekasé codot tapi yo mumah kok ayo jadi kayak contoh kenapa kemudian seperti itu karena mereka mempercayai dawuh Kanjeng Nabi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu sekalian dengan firasatnya orang mukmin karena mereka itu melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Lebih lanjut lagi Rasulullah menegaskan alaikum bi mujalasatil ulama. Baiknya kalian itu bermajlisah bermuajah dengan para kiai dan ulama. Maka nyuwun sewu, kiai ini kita dijujukan. Ana contoh, kuatah iki contoh-contoh iki. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Warani karo jamaah. Pak Kiai, kula gadah anak wedok ayu. Terus karepmu apa? Mbok tulung anak kula manggoleke calon bojo. Biyen iki, anak ora kon pacaran, golek calon bojo. Ya sowan kiai. Mulane ngono nduk, Pak Kiai kula pasrah jenengan. mang rapike kali sinten kula manut. Asalkan boten kalih bancer niki upamane. Nah, zaman biyen ngoten iki. Lah, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu seneng guyon, Pak. Seneng guyon. Mila nak duwe putu kaya Gus Dur gaweane guyon, Pak. Nenung, Pak. Soale Mbah Hasyim itu menurunkan gen lucu kepada Gus Dur. Mbah Hasyim jawabnya gampang, Pak. Kowe golek calon bojo sing kaya ngopo nggih anakmu? Gedhe dhuwur, londo. Pinter golek duit, Cina. Lah pinter ngentekke duit, santri. Dadi lah pinter golek duit, Cina. Pinter ngentekke duit, santri. Niku takonne karo kiai. Kenapa? Karena petunjuk-petunjuk kiai niku nyuwun sewu. Biasane nyuwun sewu wis atas firasat yang dia dapatkan sebagai seorang mukmin. Maka kadang-kadang kiai itu mendapatkan firasat jauh lebih dahulu dibandingkan manusia secara umum. Soalnya apa? Paling cedak kali Gusti Allah. Karena klasifikasi ini ulama, klasifikasi ini kiai ini kenapa menurut Al-Quran? Innama yaksallah menibadihil ulama. Soalnya apa sih paling cedak kali Gusti Allah ini ulama? Mila ulama banyak mendapatkan firasat langsung saking ngarsane pun Allah, maka kemudian muncul istilah peruh sak derenge winaroh, lak cara bahasane cah santri jenenge makrifat. Maka kiai jadi jujukan. Contoh, betapa makrifatnya kiai ini. Kula haule Gusmi, Gusmi niki guru dunia malam kula. Dadi lak jenengan takon sanad keilmuan saya ngaji bersama WTS, bersama lokalisasi, bersama begenggek lah cara bahasa Jawa Timur lah teng Yogyakarta namanya lonte ngoten niku napa niku lonte bare kelon tele-tele niku guru kula Gusmi kula sowan Gusmi haule Gusmi ketemu kali Gus Robert sing sowan Gus Robert iki ana tiyang sikile mung siji tok begitu tiyang niki kondur Gus Robert kondo kali kula wong kuwi biyen sak janjane sikile loro ngoten Gus kok kok saiki mung siji opo kuwi mbiyen jaman sugenge Gusmi bocah kuwi ketemu karo Gusmi. Karo Gusmi ditakoni, "Le, umpama sikilmu dijaluk Gusti Allah siji kowe ikhlas apa ora?" Dijawab kali bocah niki, "Kula ikhlas, Kyai. Wong niki namung titipane Allah. Tenang kowe ikhlas, nggih, kula ikhlas." Begitu kondur, bocah niki numpak motor tabrakan. Begitu tabrakan sikile remuk siji. Dibawa ke rumah sakit dan dokter tidak bisa menyelamatkan. Kesimpulan akhir harus diamputasi. Dokter kondo, Mas, mohon maaf, sikilmu remuk ora iso disambung, harus diamputasi. Jenengan ikhlas napa mboten? Pun kula ikhlas. Wong-wong Gusmi pun takon kali kula, oleh apa ora sikilmu dijaluk Gusti Allah siji. Itulah dia. Maka kula jenakon kali ibu-ibu. Ibu dijawab. Bojomu kuwi kagunganmu dhewe napa titipane Gusti Allah? Kagungane jenengan napa titipane Gusti Allah? Titipane Gusti Allah. Mila jenengan ra kena nesu yen bojone rabi meneh. Karena mau titipan. Kok enggak diminta, cuman dibagi. Setuju ibu-ibu? Wong wedok iki lucu. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Itulah makmum yang baik. Dan imam yang baik adalah imam yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bapak-bapak? Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu, suksesnya seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Betul. Artinya, semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ya Allah, saya suwe-suwe saya atau saya jangan begini, ya Allah. Wong lanang niku duwe prinsip, Bu, sajanjane. Kula kandhani nggih, ben jenengan ra kapusan wong wedok. Wong lanang aja gelut to. Wong lanang niku gadah prinsip. Prinsipe napa? Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese napa? Diwaca angel diguwak dosa. Mila ana Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar. Betul bapak-bapak? Lama Gus Miftah jeng rabi meneh nunggu takdir. Yen takdir kula ana ya kula rabi meneh. Yen ora duwe takdir ya aku gawe takdir dhewe. Burkan meneh. Ya bali. Abi ayat iki ana pada iki. Jenoke. Jare. Kopi luar. Ya sekarang minggat. Saya mengondok. Lagu sebentar lagi Bu Suni pinter toh setunggal. Nembi. Solo setunggal teng Yogyo, setunggal teng Lampung, setunggal. Yo apa-apa toh. Menurunkan banyak generasi insya Allah. Jadi orang itu, oh ya ini asu nih. Ah, pikir-pikir sama polisi. Ini kan rahasia lo nih, sama kata-kata. Wong lanang niku sing bojone loro ternyata mlebune surga luwih dhisik daripada sing bojone siji. Begitu sing bojone loro mlebu surga, sing bojone siji protes, Pak. Ngopo bocah kae mlebu surga? Ah bojone loro kok hubungane apa? Kaya cetha wedi karo Gusti Allah. Sing bojone siji jawab, "Aku yo wedi karo Gusti Allah." Dijawab karo malaikat, "Ora. Awakmu ora wedi karo Gusti Allah, wong awakmu luwih wedi karo bojomu." Iya. Padha kali kula takoni, NU karo Muhammadiyah iki mlebune surga dhisik ndi? Dhisik NU. Soale apa? Muhammadiyah iki kan wedi rokok, maka rokok diharamkan. Muhammadiyah niku mengharamkan rokok gara-gara peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Lah wong NU ora percaya, mati niku sing mateni rokok, tapi sing mateni malaikat Israil. Berarti wong NU imane luwih kandel daripada wong Muhammadiyah. Wong NU dilawan, tapi ya Muhammadiyah ora salah lho. Muhammadiyah iki mengharamkan rokok karena memang peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak kepada orang NU. Buktinya napa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Kalau NU merokok mawa mesti ana dalile. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Niku NU. Kopi, kopi. Santri kula niku malah nadoman, sing sapa wonge bar mangan orang rokok. Padha karo wong sing ora cewek. Mulai kelingan gen tahun 2006 nomor orangnya pinter dundang teng omahe almarhum Dalang Tus ikulah jamaah kula almarhum isu-isu tawarin rokok pak polisi nganggo bahasa ngapak orang kepenak temen ya pak kiai kiai kisu-kisu ngobori cocot ya Allah cocot diobori keperin ya cocotnya sangapak ya cacatnya siapa? Cacatnya polisi. Kula jagongan karo almarhum Entus, ora cerita pas wayangan. Ana wong telu lunga ning alas, ilang. Ketemu jin, tawani. Ayo, punya permintaan apa saya kabulkan? Siji, aku senengane wong wedok, bojo papat. Leboke kamar 5 tahun. Nomor. Senengane apa? Nyong cah kafe senengane mendem ya. Leboke kamar 5 ton kayak botol. Sing terakhir siapa ya? Mereka. Inyong bansel. Senengane apa? Ya udut lapar. Seneng. Lombok-lombok kamar 5 tahun. Setelah 5 tahun dibuka. Senengane wadon, metu sama kamar kewer-kewer. Lah bojone 4-5 tahun. Senengane mendem kewer-kewer. Bosan bocah bancel senengane udut mlebu metu saka kamar, bergas waras sehat wal afiat. Jine takon, kok kamu ora kewer-kewer yo salahmu jenjen. Ninggali rokok orang ninggali korek. Cangkem yang belang temen ya. Lalu ala Nabi Muhammad. Kusmi, ale, penjenengan nama mantep kali ya. Dan nanti akan saya sampaikan kenapa penampilan kiai ahli sunnah itu slow, wales, santai waktu. Cara lagu ini via panen. Selu. Jadi santai. Mengingat apa? Kok kiai-kiai NU itu ngatos. Lah kiai-kiai semudah ini kok atos-atos. Ulama idinya demo aksi bela ulama. Kriminalisasi ulama. Kriminal matamu aku. Lah ulama berbuat kejahatan. Ditangkap karo polisi. Niku kriminalisasi ulama. Napa ulama yang kriminal? Ya ulama yang kriminal itu bukan kriminalisasi ulama tapi itu proses hukum. Aku ini ngerti hukum, ngerti pasal ngundang kiai orang disangoni lagu kriminal. Bisa dilaporkan polisi melanggar KUHP pasal 378. Apa kuwi penipuan? Ngono kuwi. Ya ora pasale. Ya ora polisi. Lah disangoni mung titik kuwi beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apa-apa demo ulama rumangsa dinyek demo. Ana bocah banser bakar bendera demo padahal wis dipenjara bocah banser. Jaluke apa to? Titik-titik demo. Oh iki calon presidennya kalah demo. Jenenge aksi bela negara. Mbok rasa demo. Bahaya wong NU ini lho nyantai-nyantai makan. Aksi bela ulama, mana kipan? NU. Aksi bela nabi, maulidan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela santri putri, lamaran. Uremu sepaneng kok. Lah wong kowe adolanmu kurang adoh, Bro. Turumu kurang bengung kok. Ah kopimu kurang kental. Jadi sepaneng uripmu. Maka kemudian bengok-bengok, selawat oleh. Selawatan ora oleh. Yasin oleh. Yasinan ora oleh. Kuwi yo goblok meneh. Mung gara-gara aneh ora oleh. Apa kowe kira iso bedoke Yasin karo Yasinan? Yasin kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge Yasinan. Selawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Wedang niku durung diombe. Lah wis diombe jenenge wedangan. Kan ngono mung gara-gara ana ora oleh. Ku bahaya to, Bu? Katok oleh. Katokan oleh. Sarung oleh, sarungan ora oleh. Kan bahaya, wong itu ngeri nung. Kotang oleh, kotangan ora oleh. Jane lak kuwi ilmune manteke balawae dadi. Jane bener nih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Tapi penempatannya sing pas, padu sein di mahali. Contoh, warek oleh, kewargan ora oleh. Ngono kudune. Merongos ape kemerongosan orang mancung ape kemancungan orang ape gondrong ape kegondrongan orang ape ngaceng oleh ngacengan kudune ngono kuwi la kowe tak jopo la ilmu niku mboten saru wong ilmu kok saru padha karo aku praktek bersuci nguyuh sing bener ala Kanjeng Nabi iki kan ilmu senajan to jorok ora apa-apa oh wong kula wong nguyuh cewek ora ana banyu carane pripun ya nganggo watu carane pripun yo dusek-useke iki ora saru wong ilmu kok wontene bundas gus-gus iki. Kula iki paling ketil lak nguyu ora cewek. Soale sing sok mbuh paling abot. Mila kula wasowan abah kula teng Sumatera mriku. Kula lak asline lak Ponorogo, lahir teng Lampung. Pujian Sumatera, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lak tukang sunting iki Indo Pakistan. Wow. Bapakne iblis gune setan. Kula numpak kapal, Pak Kyai, kapal feri. Ning Merak kok niku. Nguyuh kula, kebelet to. Ning kamar mandi nguyuh, ternyata ana banyu. Aku kan andilau, antara dilema dan galau. Moso tak sangune ilmu tutur, apa kuwi tutur-tutur ke tembok. Moso nguyuh kok sangune obat, obat ABG. Lah cilok to. Tanteni kok banyune ra metu-metu. Kula kelingan sesok kubur paling apa mergo uyuh ra cewek. Akhirnya apa? Aku kelingan ngusai sprint. Apa yang terjadi subhanallah? Kula cewek nganggo sprint. Rasane ya tengkranyas. Untung ra gilegeken nang kono. Ngono ki bojo kula takon, dirubung semut mboten bacang kemu ya. Ulama-ulama ide ini, mungkin tak terangin ngapa toh dasarnya kok ulama-ulama NU itu toleransinya tinggi. Kenapa mereka begitu memahami sifat tasamu? Kata atur gini. Jadi makrifatnya kita begini. Alih mawani. Teng melangi ini kurang wali namanya Banu Riman, Kiai Samijo. Samijo Banu Riman itu wali mas tuh, Kiai wali mas tuh. Ono santri, tiki-tiki-tiki jamaah. Kiai, apa? Sadar yang subuh, sapi pulau hilang di maling wong. Pangnya jawab, sing sabar lele, sapi bondo. Sabar pripun, oh, sapi mung siji sabar. Takon meneh, sabar juga tenan wates ora mboten pangi. Ora ana. Sabar kira duwe wates le wong sing duwe wates mung kulon praga. Akhirnya ayo salat, sak salat. Allahu akbar subuhan, Allahumma hdina fi man hadait. Rambung subuhan urung wiritan. Jamane takon, terus sapi kula hitungane pripun iki? Cangkemmu, cangkemmu. Wiritane durung takon sapi meneh. Rambung wiritan, kula kedah pripun iki, Kyai? Ana kowe mulya. Kowe kok mampir warung tuku obat kurus-kurus. Lah cara dokter niku obat pencahar. Obat sing garai iso ngising. Lah ora nyambung to. Kelangan sapi kon tuku obat sing garai ngising. Tapi mergo mantep karo Kyai dilakoni, mampir warung tuku obat pencahar. Begitu diombe wetenge mules kebelet ngising, jaman biyen rong ana WC, rong ana toilet, rong ana kakus, ana ne kali. Begitu wetenge lara langsung mlayu ne kali. Sarunge buka ndodok matane ngeden, matane melek. Apa yang terjadi? Sapi ning sabrang kali. Jadi ilmu ning Kyai iki modele ngoten, ora iso dinarak kadang-kadang, Pak. Kula sowan zaman tabarukan teng Gus Maksum. Gus Maksum niku pendekar Pajar Nusa. Top niki saking Kediri niku. Koncone ngaji abah kula teng Ploso Kediri. Kula dikandani kali abah kula, "Le, kowe engko lak kentekan sangu. Sowano Mbah Maksum." Nggih. Tenan kula kentekan sangu. Begitu kula sowan, Gus Maksum wis pirsa, "Kowe kentekan sangu to?" Nggih. Abah kula kandha, "Kowe lak kentekan sangu sowano Mbah Maksum." Kulo sowan Mbah Maksum urung matur wis ngaten lak kula kentekan sangu. Mlebu kamar kula metu digawani pincukan kaya pincukan pecel pisang. Nyole iki sangune kaget kula. Wong arep mulih ning Lampung kok disangoni pincukan. Aja mok buka sadurunge ketemu abahmu. Nggih Kyai sami nawak atokna. Jenengan pirsa. Kediri ngantos Jakarta numpak bis ki ra kon bayar. Gara-gara pincukan niku. Mula kula seneng tak wambungi pincukane. Wah, wah. Mlebu rumah makan yo ora bayar. Numpak kapal feri ora bayar. Ning jero kapal jajan ora bayar. Begitu mudun teng Bangkauni, Bangkauni teng daleme abah kula niku numpak ojek gale 2 jam tok. Lah kula lak penasaran. Iki ki sajanjane isine apa kok ampuh men. Kula buka jenengan pirsa isine napa? Telek pitik. Lha kula mbaten halan dene mung telek pitik aku. Padahal tak urung mbang ngambi. Iku lho ilmu iki. Begitu kula ngojek tekan ngomah kon bayar. soalnya apa? Wes di pasar ini aja mau buka saat dulunya ketemu abahmu. Iki lho Pak, kekuatannya kiai-kiai ini awak edw ini. Mila jadinya lah penyepelek sampai dimengendika akan an-nadru ila wajil alim wawwa ibadah. Nyawang raine kiai ini ku dihitung ibadah. Mila lah jadinya ngaji di sawang raine. Aja mau dilaran HP wae. HP kroseng gaya bapak. Lah kula ngaji kali Bapak PS kan. Melihat memandang wajahnya kiai itu ibadah. Jawabannya Bapak PS kan apa Pak Polisi? Beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah. Bagaimana kalau bisa ngeloni? Iya. Aku langsung melayu, nyedak. Ini hasanah keilmuan kiai NU. Kula ya ada pengalaman. Kula mulih ngaji seminggu ning pondok niku sono ngenteni tiyang mesakin. Tak takoni kowe ngopo? Kula niku ajeng rabi, Pak Yen. Tapi calon bojo kula minggat. Oh, ngono. Terus pirene ngopo? Kula njaluk pelet. Waduh. Apa rupaku kaya dukun. Kula tinggal ngaji seminggu iki ngenteni. Ngomong kali bojo kula. Pokoke lak kula dereng duwene donga pelet kali Gusti Allah kula mboten bakal mulih. Kula wis frustasi. Ah, kira tak kami. Kau sangat cerdas, betul sahaja. Kau tahu solat, betul nanti. Isa macam Quran, betul sahaja. Cuma enggak lah kau. Kau ngapa? Kau lupa kan jalur pelet. Saat dari ini Gus Miftah mari kita pelet kacung pulau pulau apa kalau mulai? Aku jengkel. Tak tulis kau nyoh mau cawan? Mau cawan kapan ni? Kapan? Wah, ini mau cawan. Bar solat, kau udah solat mau cawan. Armangan mau cawan. Lu nggak mau cawan? Akhirnya kau wenek dulu. Jangan perso. Tuh mau sing kau wenek kenapa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Percaya ini Pak Yai ngalor gitu di wajah bar sholat tangannya diangkat Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Harap yang mulai tak ajak makan, ayo makan ini Pak Yai, dua mau bisa okay. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. 3 bulan kemudian bocah niki moro meneh kula batin kayak konangan iya ngomong. Ternyata begitu mudun sama mobil kali bocah wedok. Atau kata, kowe ngopo rene meneh? Kula mung pengin matur nuwun kali Gus Miftah. Dongone peret mandi tenan. Niki mbiyen calon bojo kula sing minggat sakniki mulih gelem kula rabi gara-gara dongone njenengan. Begitu kula hampir keteng omah kula ajak mangan. Kowe ngerti ra aku donga apa? Kuwi bukaan bukune bocah TK dibuka diwaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk toilet. Lah. Mandi soalnya mau percaya karo kiai. Pertanyaannya begini, kenapa toh kiai-kiai NU niku kok slow-slow banget Pak? Karena memang yang diajarkan Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah membenci kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Kalau ada contoh, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, teng Madinah itu sudah ada tokoh besar. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Dan kanjeng Nabi belas orang tersebut malah dongake moga-moga Abdullah bin Ubay oleh hidayah. Dan apakah Abdullah bin Ubay dapat hidayah? Enggak. Tapi yang mendapatkan hidayah adalah anaknya Abdullah bin Ubay. Akhirnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay itu jadi santrine kanjeng Nabi. Satu saat anaknya Abnuun Sahu, bapaknya Abdullah bin Ubay ini mati, meninggal dunia. Anaknya matur kalau kanjeng Nabi bapak kulo mati, mbok tulung jenengan layat teng bapak kulo. Apakah kanjeng Nabi menolak? Tidak. Kanjeng Nabi takziah kepada jenazahnya Abdullah bin Ubay. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya ngomong, kanjeng Nabi, mbok bapak kulo jenengan idoni. Idule kanjeng Nabi itu lah nyafaati. Ternyata apa? Kali kanjeng Nabi dilakukan, kanjeng Nabi ngidoni jenazah bapak Abdullah bin Ubay. Tidak hanya sampai di situ, anaknya matur meneh, kanjeng Nabi, mbok kula nyuwun jubahe jenengan. Dinggih apa le? Kula pengen jubahe jenengan dinggih kain kafan bapak kula. Mikire anaknya Abdullah bin Ubay, lah bapak iki dikafani karo jubahe kanjeng Nabi. Kan malaikat munkar nakir ra wani takon. Oh, jubahe kanjeng Nabi, bro. Ngono ta? Lah lah Pak Polisi sesuk pengen mati lah takoni munkar nakir gampang. Kain kafanmu rupane ijo Pak Polisi. Ora bakal takoni karo munkar nakir. Soale apa dikira lontong. Apa takoni Pak Polisi. Paling langsung diuntal karo begitu jubahnya dikasih anak iki kuanen meh. Kanjeng Nabi, mbok bapak kula jenengan salati. Kanjeng Nabi di haji nyolati sampai Umar ngondo. Kanjeng Nabi ini tiang kafir lho. Mosok jenengan salati. Kanjeng Nabi dawuh, kalau memang tidak ada larangan dari Allah, aku ki nabi mar. Aku ora bakal lah ora ono larangan yo tak lakoni. Maka saat itu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad nyolati jenazah, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 89, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah kamu berziarah di atas makamnya. Akhirnya Kanjeng Nabi membatalkan, tidak jadi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Ayat ini kiwau. Lah gobloke tiyang MTA, ayat niki dinggo nolak tahlilan padahal orang maca asbabun nuzule. Akhirnya mereka nolak tahlilan, ndongake wong mati gara-gara maca ayat niki tanpa maca asbabun nuzule. Kenapa ayat ini diturunkan? Jenengan tahu, gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad datang kepada jenazah ini untuk takziah, efeknya apa? Impact-impactnya apa? Ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay akhirnya dengan sukarela menyatakan masuk Islam mergo akhlake Kanjeng Nabi. Niku sing dicontoh kali kiai-kiai Ahlussunnah. Mbah Mustofa Bisri. Mbah Bisri Mustofa. Bapaknya Gus-Gus. Dua santri Cina. Bapaknya Kristen. Bapaknya mati. Anaknya matur karo Mbah Bisri. Mbah Yai, bapak kula mati, mbok tulung kok jenengan salat. Bingung Mbah Bisri. Arep ngomong ora, engko tersinggung, arep ngomong kok wong Kristen. Akhire napa? Teko pas salat zuhur, santrine diajak. Mbah Bisri akhirnya salat di depan jenazah, tapi tidak salat zuhur, melainkan nyuwun sewu. Tidak salat jenazah, melainkan salat zuhur. Begitu rampung salat, anaknya takon, "Pak Yai, kok sholat jenazahnya beda katus adate? Sholat jenazah kok nganggur ruko? Sholat jenazah kok nganggur sujud?" Jawab kali Mbak Bisri, ini sholat jenazahnya beda kaya biasane. Soalnya apa? Jenazahnya paket khusus. Jadi kaya-kaya ilmu ini ngonten niku, Pak. Milora kagetan. Soalnya apa? Pengalaman. Kulo nembe mangan teng lokalisasi Sarkem. Kali preman sing ajeng mateni kulo namine Gunjek. Kulo niku lagi ngaji nang lokalisasi, aduh tembak bedel wong lu bola bali. Salah siji almarhum Gunjek. Kulo lagi kali preman ra wedi kok polisi. Kulo iki ngaji nang Jakarta dikeroyok preman 10. Aku ra mundur. Soalnya apa? Mburi ku sumur. Ora kecemplung. Nembe mangan kali almarhum Gunjek niki cak men telepon. Bening di. Nembe mangan karo Gus Sultan yang Sarkem. Aku pengen dolan gonmu. Yo dolano. Jenenge Gunjek lah bocah yang beli. Cara nonton kau ditukok ke sate asu. Sate asu. Begitu dugi dalamnya cak nun disugo, di dalamnya Gunjek cak nun disugo sate asu. Pangan kali cak nun. Rambung dahar, Gunjek takon. Piye cak, sate ini enak apa? Enak banget bi. Cus. Gunjek jawab, lah yo enak wong sate asu. Niki umpama sing dipakani wonten iku tiyang FPI, patah niku wae mesti ngoten niku. Cak Nun mboten napa jawabane Cak Nun? Biajingan boros sate asu ki enak to. Pertanyaan kula, Cak Nun mangan sate iki dosa napa mboten? Ora, wong ora ngerti lak kuwi sate asu kok. Kenapa sampai seperti itu toleransi ini? Mergo duwe ilmu. Milo kula nitani orang-orang yang bersumbu pendek, yang suka marah-marah, yang suka mengkafirkan orang, yang suka menyesatkan orang, yang suka menyalahkan orang lain. Kuwi biasane mergo kurang ilmu. Milo gaweane nesu-nesu. Kesimpulane teng mriku niku apa? Kula gege enon niku nyenenge kaya kula pas diundang pengajian teng Belanda. Saya diundang pengajian ke Belanda, ditanya, "Gus Miftah ini aneh menurut saya. Kenapa, Mister? agama itu berkaitan dengan norma dan etika. Tetapi kok pengajian yang jenengan iso ditonton di kafe, di dunia malam. Bocah-bocah dunia malam kok manut jenengan atur. Mbak-mbak sing pakaiane seksi niko bu, lah pengajian ini penak, kafe jin bapak. Lah kalau ngaji di kafe ini pakaiane modelnya SMS. Apa kui SMS? Si bide metu sedite. Niku nyuwun lho, kok manut sama Gus Miftah. Bahkan saya ngaji di lokalisasi Kados Wadalu, kalau sempat yang ngaji di lokalisasi Sarkem. Niku cah 400 PSK. Kenapa mereka manut? Ini kan agama, ketemu dengan dunia maksiat. Kenapa mereka mau? Kula jawab, karena memang seperti inilah metodologi dakwahnya tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula kelingan napa sing dadi pesene Kanjeng Sunan Derajat, wene ana ageman marang wong wudo, wene ana tongkat marang wong wudo. Dan ketika saya ngaji di sana mereka bisa menerima. Kenapa? Karena saya tidak pernah menghakimi mereka, tetapi saya mengambil hati mereka. Maka saya bilang ketika ditanya sama wartawan, Gus kok bisa? Iya, karena saya ini copet. Beda nih copet Gus Miftah karo copet terminal apa beda? Copet terminal kesing dijikuk dompete, konangan digebuki ndase. Gus Miftah nyopet, sing dicopet boten dompete, tapi atine. Lah atine wis kecopet, jangan kan dompete. Dompet liyane mesti diwenehke. Amin. Geradong kok karo ilmu guru kok. Nah, mergi takone wartawan, sajane Gus Miftah nak ngaji teng lokalisasi ini kok pengen apa mboten? Ya pengen kok aku. Padake aturan normal. Terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngajengan aku ya ngono. Nyuwun sewu polisi itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wahyu-wahyu beda ning kene tuwek-tuwek ya Allah. Saya ambil hatinya, karena ilmu yang Ahlus Sunnah itu ini. Maka begitu saya masuk pertama kali di Bali, gak ada yang protes. Mereka harus ngerti ulang, oh sekarang dari dunia malam dimanapun ngejak kulo ngaji, lokalisasi tengkuti-kuti ngebel kulo, termasuk sing perlu wakar tani. Gus, mbok jenengan tidak beriki gang piro? Ini gang sadar apa orang sadar? Gus, bang beriki, ini bisa taparan ini. Awamu ngerti PSKK pekerjaannya apa? Dodol gembus, salah. PSKK pekerjaannya dodol kerutuk. Jadi kalau 15 tahun yang lalu ketemu bocah wae. Bendina bajune anyar, HP-ne anyar, montore anyar. Kowe wong sugih apa nduk? Mboten. Bapakmu pejabat? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok bendina bajumu anyar lagi wong kula dodolan kok Gus? Tak takon kowe dodol apa? Dodol kerutuk. Aku penasaran. Dodol kerutuk kok iso sugih kula tengah sem pasar manuk. Bakule manuk tak takoni. Mas, aku di tonggo. Dodol kroto kok iso sugih. Kroto niku napa? Walah, Gus. Kroto niku pakan manuk. Dadi mbak ini iso sugih mergo dodol pakan. Nung yo ora usah neko-neko ibu-ibu. Engko ketemu bojone ning omah. Pak, ngesake kroto mboten. Maka alhamdulillahirrabbilalamin, kita tinggal di satu komunitas, di satu masyarakat yang berhaluan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu bisa berkembang dan berjalan dengan baik karena dikawal oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu rahimakumullah, ingat, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Habib Lutfi guru kula panjenengan nanti dahulu, hati-hati nih. Kalau ulama sudah dibenturkan dengan ulama, kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, di situ awal mula mereka menghancurkan Nahdlatul Ulama. Dan kalau NU itu hancur, maka itu adalah awal mula menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena sampai hari ini yang paling gigih mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya adalah Nahdlatul Ulama. Maka wae dhewe nyuwun sewu monggo bareng-bareng dikawal kiai ini nderek kiai sing tenanan. Aja kaya caleg, caleg iku kurang ajar. Lha arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi ninggal kiai. Nggih napa mboten? Suwe-suwe kiai mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Sungguh terlalu. Maka matur nuwun dengan gelem rawuh wonten acara haflah akhir sanah model ngoten iki. Muga-muga anak kula panjenengan sami dipun slametaken donyane lan akhirate. Amin Allahumma. Sampun jam 2:30. Kereta kula 2:30 kalau kudu mantuk teng Yogyakarta soalnya menjang persiapan mangkat teng Korea Selatan, pengajian teng Korea Selatan. Padung ngake, matur nuwun jenengan sing gelem mondoke anake, insyaallah. Jangan khawatir. Kowe mondoke anakmu berarti nyelametke masa depane anakmu. Amin. Jangan meragukan rezekine santri. Santri kuwi rezekine luwih akeh daripada sarjana ekonomi, luwih akeh daripada sarjana hukum. Anakmu sarjana hukum mulai ning desa. Arep ngukumi apa? Apa rumangsane sarjana hukum mesti mulai dadi hakim ora mesti. Tapi lah anakmu santri, alah-alah orang duit-duit belas. Oh, mana santri NU, orang duit beras-beras raya so masak. Delalah tonggolnya mati, mangan kak kandang. NU gila apa ini? Saya kira apa lagi atakan? Apa, sopo sing iso jamin, wong niku kuliah oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Oh, no, sing iso jamin. Tonggolku kuliah teknologi nuklir, pekerjaannya tukang gawe mercon. Lah kok gawe mercon apa ada kuliah teknologi nuklir? Tonggone bojoku kula kuliah geologi pertambangan, pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi, silitmu adalah rezeki gua. Kenapa? Kalau kadang-kadang jenengan ambil mantu polisi matane mendelik. Mantu apa? Polisi. Buang kan. Lah ambil mantu lak temen iki sing ngurusi jenazah jenenge apa? Mayit. Napa? Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Mayit. Polisi Mayit. Penting, Mayit. Mayit. Mayit. Penting kok ngopo? Polisi mati sing bungkus apa? Mbak Moten, Mbak Moten mati, bungkus dewe. Kadang-kadang santri itu hanya dilihat sebelah mata. Ojo, Mbak santri, santai wae nduk. Tak dongake muga-muga sok bojomu kiai. Rambutnya gondrong. Oh, bila mengatakan muka-muka bar dalu meniko anggini kulo panjenengan samin derek ya semakin mantep. Amin. Anggini nitip ke anak hitam pondok semakin yakin. Amin. Wong tua niku kewajibannya mondok ke anak. Guru niku kewajibannya ngulang. Anak niku kewajibannya belajar. Soal sesuk dadi nopo niku mboten urusane wong tua, mboten tanggung jawab kiai, mboten urusane santri, tapi urusane Gusti Allah. Mila wong tua niku ora usah bebani anake sing macem-macem. Kadang-kadang anakmu rampung mondok, orang duwe pekerjaan nganggur. Kadang-kadang wong tua ngomong, walah lele, kowe iki cilik tak gedekke goblok tak pinterke, begitu rampung mondok kok kowe nganggur. Ki kapan kowe bales budine wong tuamu to lele? Eh, wong tua, please deh. Suwe-suwe kok sikapmu kaya rentenir. Lah anake kaya kula-kula jawab apa jenengan njaluk bales budi karo kula? Wong kula ora tau njaluk dilairke kok. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngopo? Santai mawon. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Idza sadaqal asmu wa duhasbu. Ketika niatmu itu baik, maka Allah akan memberikan banyak jalan. Saya sering mengatakan kepada para santri, "Nak, santai saja. Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion?" Jawabannya sederhana, karena masa depanmu lebih besar daripada masa lalumu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.